Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk pada al-masail yang ada pada bab maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsiru ayatin nisa. Yang pertama adalah tafsir dari ayat pada surat An-Nisa, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang diberikan bahagian dari Alkitab, mereka beriman kepada Al-Jibti wa Tagut. Syahidnya di sini Al-Jibt, kemarin apa? Adalah sahir, Al-Kuhan, ya, tukang sihir, dukun, berhala. Tagut adalah siapapun yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Tafsir sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian dari ahlul kitab mereka ada yang beriman terhadap perkara ini, ya, dan ini diikuti oleh sebagian dari umat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattaba'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, ya. Yaitu sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antara sunnah-sunnah orang Yahudi dan Nasara, di antara mereka Yahudi dan Nasara ahlul kitab, ada mereka yang beriman kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada di antara umat ini yang mengikuti dari sisi itu. Asaniyah, tafsiru ayatil ma'idah. Yang kedua, ya, permasalahan yang kedua, tafsir dari ayat pada surat Al-Ma'idah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada tagut. Ya. Ini juga sudah sering kita ulang. Katakanlah wahai Rasul pada mereka, hal unabbi'ukum, maukah kalian aku khabarkan dengan yang lebih buruk daripada yang demikian sebagai balasan di sisi Allah, yaitu siapa yang dilaknati oleh Allah dan Allah murka padanya, Allah jadikan di antara mereka ya kera-kera dan babi-babi, dan yang beribadah kepada tagut. Syahidnya adalah wa'abadat tagut. Allah jadikan di antara mereka yaitu al-Yahudu, ya orang-orang Yahudi terkhusus pada ayat ini, ya, yang beribadah kepada tagut. Dan ini diikuti oleh umat ini sesuai dengan hadis tadi. Latattaba'unna sanana man kana qablakum. Asalisah tafsiru ayatil kahf. Tafsir ayat yang ada pada surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidzanna 'alaihim masjida. Ya, sahihnya ini lanattakhidzanna 'alaihim masjida. Ya, berkata orang-orang yang mereka sudah sebagai orang yang penguasa, menguasai urusan mereka, lanattakhidzanna 'alaihim masjida, sungguh akan kami jadikan ya pada kubur-kubur mereka itu masjid-masjid, yaitu kubur Ashabul Kahf. Ya, menjadikan kubur, menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Ya, ini adalah sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara sebagaimana yang sering kita lewat, yang mana ini mengantarkan kepada pengkultusan terhadap individu, bahkan yang lebih dahsyat penyembahan terhadap individu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga ayat yang ketiga ini pada surah Al-Kahf ya dijelaskan dengan hadis tadi ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Artinya di antara umat ini, dan ini wakil bahwasanya di antara umat ini dia menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid-masjid, ya, kemudian terjatuh pada peribadatan kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Arabiatu wahiyya ahammuha. Ma ma'nal imani bil jibti wa tagut. Hal huwa i'tiqadu qalbin aw muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Masalah yang keempat, dan ini yang termasuk yang paling penting, apa yang dimaksudkan dari keimanan terhadap al-jibti wa tagut? Ya, pada surat An-Nisa tadi, yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada al jibti wa tagut. Apakah maknanya di sini adalah i'tiqadu qalb? Ya, keyakinan yang ada dalam hati. Ya, beriman kepada tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Atau hanya muwafaqah, ya, artinya dia sekedar mengikuti, bersepakat dalam perkara tertentu saja. Bersamaan dalam dengan itu dia membenci dan mengetahui kebatilannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, amma imanul qalbi wa i'tiqaduhu fa hadha la syak fi dukhulihi fil ayah. Adapun iman, keimanan hati dan keyakinan, dia meyakini al-jibti wa tawud, bahkan lebih baik daripada orang-orang yang beriman. maka tidak diragukan lagi ini masuk dalam ayat. Ya. Itu ayat surah An-Nisa. Wa amma muwafaqatu ashabiha. Adapun sekedar dia bukan sekedar sih, tapi artinya dia menyepakati. Ya. Orang-orang yang seperti ini. Ya, menyepakati orang-orang kafir yang beriman kepada Al-Jibti wa Tawgut. Dalam perkara amalan saja, dalam keadaan dia membenci dan mengetahui kebatilannya, maka ini membutuhkan tafsil, perincian. Fa in kana wafaqa ashabaha binaan ala annaha sahiha fahada kufrun. Kalau dia menyepakati ya orang-orang yang beriman terhadap Jibril wa Tawgut, dan meyakini ya di atas keyakinan bahwasanya itu adalah sahih benar, maka ini kufur. Wa in kana wafaqa ashabaha wa la ya'taqid annaha sahiha. Kalau dia bersepakat ya hanya sekedar bersepakat tetapi dia tidak mengakui kebenarannya, kebenaran dukun dan lain sebagainya, orang yang beriman kepada dukun dan sebagainya, ya hanya karena menghadapi musuh bersama yaitu orang-orang yang beriman, ya ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, ya mereka bersepakat dengan para al-kuhan, bersepakat dengan orang-orang musyrikin ketika itu dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, dia bersepakat pada sebagian amalan orang-orang musyrikin. Ya, dan meyakini bahwasanya itu adalah amalan yang benar. Nah, ini bahaya. Masuk pada kekufuran. Tetapi kalau dia meyakini kebatilannya, ya, tapi karena ada suatu hal, karena hawa nafsunya saja, ya, tanpa meyakini kebenarannya, ya, maka tidak kafir, tapi dia berada di atas bahaya yang sangat besar, ya, yang bisa membahayakan dia dan menghantarkan dia kepada kekufuran. Ya. Qauluhum innal kuffara alladzina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ini sambungan dari ayatnya. Alam tara ila alladhina utun nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagud wa yakuluna lil ladhina kafaru haulai ahda minal ladhina amanu sabila. Ya, ini orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Selain mereka beriman kepada Al-Jibti wa Tawgut, mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, bahwasanya mereka ahda minal ladina amanu sabila. Ya. mereka lebih benar jalan yang mereka tempuh, ya, daripada orang-orang yang beriman. Bahkan ahlul kitab tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk, ya, mencari sekutu, dalam rangka memusuhi orang-orang yang beriman. Berani mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu lebih, ya, mereka lebih berada di atas ilmu. Mereka lebih berada di atas petunjuk, mereka lebih benar daripada orang-orang yang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Yakni inna hadzal qaula kufrun wa riddah. Yaitu bahwasanya perkataan ini adalah kekufuran dan riddah, kemurtadan. Ya, seandainya ini dilakukan oleh seorang yang mengaku muslim, ya, mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu lebih benar jalan mereka, mereka lebih, eh, di atas kebenaran daripada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna man za'ama anal kuffara alladhina yu'rafu kufruhum ahda sabilan minal mu'minin fa innahu kafirun li taqdimihi al-kufra 'ala al-iman. Karena seorang yang mengklaim bahwasanya orang-orang kafir yang diketahui kekufurannya, jelas kekufurannya, ya, ahda sabilan, artinya jalannya lebih benar daripada orang-orang yang beriman, maka dia kafir karena lebih mendahulukan, mengutamakan orang-orang kafir daripada orang yang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Qala as-sadisah. Mudah-mudahan selesai ya bab ini. Wahya al-maqsudu bil tarjamah. Anna hadha labudda an yujad fi hadhihi al-ummah kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id. Permasalahan yang keenam dan merupakan maksud dari bab ini, bahwasanya hal yang demikian itu pasti terdapat di umat ini, ya, terjadi. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis Abi Sa'id. Hadis Abi Sa'id yang mana? La tattaba'unna sanana man kana qablakum. Ya. Ketiga hal tadi, atau ketiga ayat tadi yang disebutkan, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Kahf, ya, di antaranya keimanan terhadap al-jibti wa taghut, juga mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu ahda sabilan minal mu'minin, ya, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ada enggak? Ya. Dia katanya muslim tapi minder bersama orang-orang muslim. Nasallahu alaihi. Ya. Dan bahkan mengatakan bahwasanya, ya, ideologi yang dianut orang-orang kafir itu lebih baik daripada ideologi Islam. Nasallahu alaihi. Ya. Dan orang seperti ini makin lama makin banyak. Harus dilawan dengan ilmu, dengan dakwah. Ya, menjelaskan al-haq. Ya. Menjelaskan Islam yang hak. Ada. Yang beribadah kepada taghut ada. Yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid ada. Terjadi. Ya. Terdapat pada umat ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. sungguh kalian akan mengikuti sunnah jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hazwal kudzati bil kudzah, yaitu persis, ya, secara persis kalian mengikutinya. Sampai kalau mereka hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, ya, kalau kalian, kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, niscaya kalian akan mengikuti mereka masuk dalam lubang dhab itu. Ya, dhab binatang padang pasir. Ya, sekali lagi ini terjadi. Dan tidak hanya pada permasalahan peribadatan kepada selain Allah, pada banyak hal. Ya, cara berpikir yang kaitannya dengan cara berpikir, atau yang kaitannya dengan, ya, pola hidup misalnya, atau yang kaitannya dengan yang lebih, mungkin yang lebih tampak, pakaian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebagaimana yang kita jelaskan, bisa jadi dari mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, setiap orang mengikuti sesuai dengan keadaannya. Tidak ada yang lepas dari hadis ini. Ya. Setiap kita mungkin ada bagian dari diri kita, ya, entah cara berpikir kita yang masih terpengaruh dengan mereka, ya, pakaian kita, kebiasaan kita, ada, ya. Dan yang lebih dahsyat atau yang lebih parah, kalau sampai dalam perkara ibadah mengikuti mereka, ya. Jadi ini yang paling dikhawatirkan. Qala as-sabi'atu tasrihuhu biwuku'iha, a'ni ibadat al-awthan. Tasrih, penegasan dari Rasulullah SAW bahwasanya yang demikian itu akan terjadi, yaitu yang aku maksudkan, kata beliau, peribadatan kepada berhala-berhala. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Sauban, kalau secara tasrih, secara tegas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Ya, bahkan sampai fi'am, banyak orang dari, ya, kathir, fi'am itu menunjukkan kathir, banyak. Ya. Dari mana? Dari umatku yang mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ya, ini sorry dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-ajabul ujab khuruju man yadda'in nubuwah. Ya, di antara perkara yang paling mengherankan, ya, yang paling aneh, kok bisa, kalau bahasa kita, terjadi yang demikian. Apa itu? Khuruju man yadda'in nubuwah, ya, munculnya orang-orang yang mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi. Mislu al-mukhtar, contohnya adalah al-mukhtar, yaitu yang dimaksud adalah Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. Ya. Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid As-Saqafi mengaku sebagai nabi. Kapan? Di zamannya para sahabat. Bapaknya seorang sahabi. Ya. Saudarinya disebutkan adalah istrinya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang wanita yang salehah. Ya, tidak disebutkan sahabiah atau bukan, mungkin bukan. Ya. Mukhtar Ibnu Abi Ubaid, ya, dia tidak langsung mengklaim kenabian. Ya, tapi lama-lama mengklaim kenabian. Ya. Artinya ma'atakallumihi bisyahadatain. Dia bukan tumbuh, ya, di lingkungan orang-orang yang tidak mengakui Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah seorang Muslim awalnya. Ya, bapaknya seorang sahabi. Ya. Baik. Kemudian dia juga salah satu jaish, ya, memiliki pasukan, mengaku mengikuti Abdullah bin Zubair. Ya. Artinya dia ma'atakallumihi bisyahadatain. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Berarti dia mengakui Muhammad adalah Rasulullah. Wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-ummah. Dan penegasan bahwasanya dia adalah bagian dari umat ini. Ya, pernah sebagai seorang muslim, ya, bahkan bapaknya adalah seorang sahabi, wa anna Rasulullah haq. Mengakui bahwasanya Rasulullah adalah hak, wa anna al-Qur'an haq. Al-Qur'an adalah hak. Ya. Wa fihi, yaitu di dalam Qur'an, anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Ya. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan Rasulullah Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Penutup para nabi. Ya. Jadi ini sangat mengherankan. Ini orang, ya, bukan muncul tiba-tiba mengaku sebagai nabi, tapi dia bertumbuh sama, ya, tumbuh kembang dengan akidahnya kaum muslimin. Sangat tahu tentang bahwasanya Muhammad adalah, ya, nabi dan rasul yang terakhir. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzdzab tahu bahwasanya Rasulullah itu hak. Ingat, mereka ini bukannya tidak mengakui. Ya, mereka tidak mengingkari bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang rasul, tapi mereka mengklaim setelahnya adalah mereka. Apakah itu Musailamah Al-Kadzdzab, apakah itu Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi atau yang lainnya. Ya. Dalam keadaan mereka membaca Al-Qur'an, paham. Ya. Kemudian wa ma hada yusaddaqu fi hada kullihi. Ya, klaim dia tentang nubuah itu dibenarkan. Artinya ada pengikutnya. Ya, bukan hanya sekedar dia mengaku sebagai nabi, tapi kok ada juga orang yang mengikutinya. Ya. Nah, ini luar biasa, yang namanya kesesatan itu pasti ada pengikutnya. Ma'at-tadadil wadih. Ya, karena ini ada tadad. Kontradiksi yang sangat jelas. Ya. Seorang yang tumbuh di kalangan kaum muslimin kok ngaku sebagai nabi? ya. Karena kita tahu bahwasanya Muhammad Ibnu Abdullah Al-Qurasy adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelahnya. Ya. Ada yang mengaku dia tumbuh bersama kaum muslimin dan dia mengaku, dan ada yang benarkan. Nah, ini lebih hebat lagi, ya, mengherankan lagi. Wa qad kharaja al-mukhtaru fi akhir ahdi sahabah wa tabi'ahu fi'amun katsirah. Ya, munculnya Mukhtar ini fi akhir ahdi sahabah, akhir zaman sahabah. Masih ada sahabat? Masih. Ya, dia dibunuh oleh tentaranya Abdullah bin Zubair kalau tidak salah. Abdullah bin Zubair mengutus saudaranya Mus'ab bin Zubair, ya, untuk membunuh, ya, orang ini. Dan disebutkan dia dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair dan tentaranya. Tapi ada pengikutnya. Ya. Padahal sahabat masih ada. Sahabat masih banyak. Ya, setelah sahabat zamannya tabi'in. Ada orang ngaku nabi dan ada yang mengikutinya. Nah, ini namanya kesesatan itu pasti ada saja yang mengikutinya, nasallahu alaihi. At-tasi'atu al-bisyarah bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Kesembilan adalah kabar gembira bahwasanya al-haq, kebenaran itu tidak akan hilang seluruhnya. Artinya, separah apapun keadaan zaman, ya, nasallahu alaihi, ya, maka tetap ada di muka bumi ini mereka yang masih berpegang teguh dengan al-haq, mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat. Ya. Mereka yang memegang akidah yang benar. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ya, lafaznya macam-macam. Akan senantiasa ada ta'ifah. Ya, ta'ifah, sekelompok orang. Dan dikatakan sekelompok berarti bukan mereka ini adalah kelompok tertentu, bukan. Ya, tetapi dengan sifat tertentu. Dia memegang akidah al-sunnah, prinsip-prinsip al-sunnah ini. Siapapun dia, dimanapun dia, apapun kebangsaannya. Ya, saling mengenal atau tidak. Ya. Selama dia berada di atas al-haq, selama dia berada di atas akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia termasuk dari ta'ifah itu. Apakah dia pernah membaca hadis ini atau tidak? Karena yang dimaksudkan di sini adalah sifat, ya, bukan sekelompok orang tertentu, bukan. Sekelompok orang tertentu memiliki anggota atau enggak. Ya, tetapi siapapun dia, yang dia berpegang di atas al-haq, dia masuk dalam kelompok ini. Ya, ta'ifah mansurah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada. Sampai kapan? Sampai ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ai, yaitu, ya, sampai menjelang hari kiamat. Kenapa kita katakan menjelang hari kiamat? Karena menjelang hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan orang-orang yang beriman, dan tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk, orang-orang kafir yang hari kiamat itu terjadi atas mereka. Al-ashirah al-ayatul udma annahum ma'a killatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ya. Al-Asyirah yang sepuluh, Al-Ayatul Uzma. Ya. Ayat alamat terbesar. Annahum, itu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka dalam keadaan sedikit, ya, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, ya, tidak akan madaratkan orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang berusaha untuk menghina dan mencerca mereka, tidak memadaratkan mereka. Ya, siapa mereka? Ta'ifah Mansurah? Oh, saya. Nah, ini biasanya itu kalau kita tuh kayak gini nih. Oh, ini saya nih masuk kelompok ini. Ya, ya kita harus ngaca dulu. Bener nggak? Jangan main klaim aja. Betul bahwasanya kita semua ingin masuk dalam kelompok ini. Tapi di situ ada sifat-sifatnya. Ya, ada prinsip-prinsipnya. Ya. Prinsip dari Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-hadiyata asyrata. Anna dzalika syarta ila qiyamis saah. Bahwasanya syarat yang demikian ya, tidaklah memadaratkan mereka karena menyelisihi dan ya mengganggu mereka ini sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Artinya tadi yang sebagaimana kita sebutkan. Asalnya ta'asrata. Kita selesaikan ini ya. Ma fihi minal ayatil azimah. Apa yang terdapat padanya itu dalam hadis Sauban. Dari ayat-ayat atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ya. Karena di situ akhbar, khabar-khabar. Minha ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-masyariq wal maghrib. Ya, di antaranya adalah ya khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mengumpulkan dan memperlihatkan kepada beliau al-masyariq wal maghrib, ya, timur dan barat. Diperlihatkan bumi timur dan baratnya, dari timur sampai baratnya diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara bi ma'na dzalika fa waqa'a kama akhbar. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan maknanya, apa maknanya? Bahwasanya ya kekuasaan umatnya akan mencapai apa yang diperlihatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari timur sampai barat atau barat sampai timur. Dan terjadi bi khilafi al-janub wa syimal, berbeda dengan al-janub, selatan dan utara. Sampai saat ini selatan dan utara kaum muslimin sedikit. Wa ikhbaru bi annahu utiyal kanzain. Ya, juga beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau diberikan dua perbendaharaan. Ya, al-ahmar wal abyad. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnatain. Ya, wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnatain. Ya, beliau mengkhabarkan bahwasanya doa beliau, dua doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ikhbar wa annahu taib. Wa ikhbaruhu bi annahu muni as-salisah. Dan beliau juga mengkhabarkan bahwasanya beliau tidak diberikan yang ketiga. Ya, ini ada dalam hadis lain. Diriwayat Imam Muslim. Ya, sa'altu Rabbi salasan fa'atani isnatain wa mana'ani wahidah. Aku meminta kepada Rabbku tiga hal, kemudian Rabbku memberikan dua dan menghalangi atau tidak memberikan yang satunya. Sa'altu Rabbi an la yahlika ummati bisanah. Aku minta pada Rabbku agar umatku tidak binasa karena asana, yaitu tadi peceklik. Fa'ataniha, maka Allah memberikan padaku. Wa sa'altahu an la yahlika ummati bil gharq. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbku agar umatku tidak ya an la yuhlika ummati, atau membinasakan umatku dengan gharq, tenggelam. Fa'ataniha wa sa'altahu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku minta kepada Allah agar tidak menjadikan ba'sahum bainahum, artinya madarat mereka itu terjadi di antara mereka, terjadi perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Terjadi sebagaimana yang dikabulkan, yang disebutkan. Wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayf. Ya, khabar dari beliau terjadinya sayf, maksudnya fitnah ya dan pertumpahan darah. Wa annahu la yurfa idza waqa'a, dan tidak akan terangkat fitnah tersebut kalau terjadi ya, yaitu setelah terbunuhnya Utsman, maka ya akan terus berlumuran darah karena fitnah ya umat ini. Wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabi ba'dihim ba'dha. Ya, beliau mengkhabarkan bahwasanya ihlaki ba'dihim ba'dha, umat ini akan ya membinasakan satu sama yang lain dan menawan yang satu dengan yang lainnya. Wa khaufuhu 'alal ummatihi minal a'immatil mudillin, kekhawatiran beliau terhadap umatnya dari imam-imam penyesat. Wa ikhbaruhu bi dhuhuril mutanabbiina fi hadhil ummah, ya khabar beliau akan munculnya orang-orang yang mengaku nabi pada umat ini. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansurah, ya khabar beliau akan senantiasa taif, akan senantiasa ada taif al-mansurah. Wa kullu hadza waqa'a kama akhbar ma anna kullu wahidin minha ab'ad ma yakunu fil uqul. Ya. Dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan dalam keadaan ya masing-masingnya itu mungkin ya akal kita tidak memahaminya dan menyangka itu tidak mungkin terjadi. Ya, tapi terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Ats-tsalitsata asrata hasrul khaufi ala a'immat ummatihi minal a'immatil mudillin. Pembatasan kekhawatiran beliau terhadap umatnya dari a'immatil mudillin. Ya. Ini menunjukkan rasa takut beliau yang sangat besar. Kekhawatiran beliau yang sangat besar yang terjadi pada umat ini dikarenakan a'immah. Dan a'immah di sini disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, apakah itu umara ya, para penguasa, apakah itu ulama, mereka yang memiliki ilmu, atau ubad, orang ahli ibadah. Ketika mereka tidak di atas al-haq, ketika kelompok ini, maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena orang melihat mereka sebagai contoh. Rasulullah al-Afiyah. Ar-Rabi'ata asrata, terakhir, at-tanbih ala makna ibadatil awthan. Ya, mengingatkan tanbih terhadap makna apa yang dimaksudkan ibadatul awthan, bahwasannya ibadatul awthan tidak khusus hanya pada rukuk dan sujud saja. Bahkan mencakup ittiba'al mudillin alladina yuhilluna maharama Allahu fayuhilluhun nas wa yuharrimuna ma halallahu fayuharrimuhun nas. Ya, bahkan mencakup ya mengikuti orang-orang yang sesat yang mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ya, maka manusia pun ikut menghalalkannya dan menghalalkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka manusia ikut mengharamkannya. Wallahu taala alam, selesai kita dari bab majaa'a ba'da hadil ummah ya abul ausan. Insyaallah pada pelajaran berikutnya kita masuk bab yang baru, majaa'a fi sihir, yaitu yang berkaitan dengan sihir. Naktafilahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.